sendiri di malam minggu. Tak pernah peduli apa kata dirimu, ku tetap bernyanyi untuk lepaskan gunung. Mereka bahagia di malam minggu, persetan tak peduli ini jalan hidupku. Di saat sepi ku peluk sunyi. Minggu harus duduk dengan piring atau jalan dengan cewek. Tapi buat apa? Tidak wajib juga ada teman-teman. Friend number one. No woman, no woman, no grind. Santai saja, mungkin belum waktunya. Sendiri di malam minggu, tak pernah peduli apa kata dirimu, ku tetap bernyanyi. Mereka bahagia di malam minggu, persetan tak peduli ini jalan hidupku, ku tetap bernyanyi. Lantunkan irama reggae. Jalan lingkaran tuh happy full bakal satu-satu kasih jadi api unggun ayam bakar tonggak jatuh. 3, 2, 1 tunggu dulu yang jomblo jangan kaku karena anda masih laku. Ini hari Sabtu malamnya malam minggu nyanyi sampai subuh tapi jangan lupa waktu. Walau ku sendiri di malam minggu tak pernah peduli apa kata dirimu. Yang pasangan gabung jurusku sendiri tahan nasib barang. Fine, this is my time. You see me main. I'm happy with my mind. Tuhan tidak larang jomblo masuk surga. Jadi jangku ganas kalau saya sendiri saja. Ada dong, ada sapu gandong. Biar sederhana tapi tetap bahagia. Saat sepi, ku peluk sunyi. Walau ku sendiri di malam minggu, tak pernah peduli apa kata dirimu, ku tetap bernyanyi. setan. La la la.